Sekarang ku yakin aku jatuh cinta padamu, belahan jiwa yang selama ini aku damba dan bahkan tak mata hatiku. Yeah.